Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya ada juga buku saya yang bukan saja tidak bestseller, tetapi sulit sekali lakunya. Buku itu judulnya Janda. Betul, diterbitkan oleh Gema Insani Press. Itu mungkin saya salah judul, ya. Karena ternyata memang umumnya atau bahkan tidak ada yang ingin jadi janda. Itu buku yang membicarakan tentang hak-hak janda dalam Islam. Karena begitu terjadi perceraian, maka ada kewajiban yang bahkan banyak yang tidak paham, yakni munculnya kewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya. Kemudian yang kedua, anak itu yang paling berhak mengasuh adalah ibunya. Nah, yang ketiga, karena mendidik anak itu kewajiban siapa? Kewajiban bapak. Mana ada dalam Quran itu surat tentang ibu? Yang ada surat Luqman. Nah, maka konsekuensinya, karena yang lebih berhak itu ibu, sementara kewajiban itu ada pada bapak, maka bapak ini yang harus memberikan garansi pendidikan, sehingga muncullah kewajiban membayar gaji menyusui jika anak itu masih disusui, bagi yang menyusui anaknya. Kalau tadi kan nafkah, kemudian membayar gaji mengasuh bagi yang mengasuh anaknya. Dua-duanya yang paling berhak adalah ibunya anak itu. Kalau tidak cerai, kewajibannya cuma menafkahi. Simple, nafkah itu seukuran kemampuan, bisa fluktuatif, gaji satuannya tetap. Karena itu jangan mudah-mudah berpikir tentang cerai. Itu antara lain isi dari buku Janda yang sangat tidak laku itu. Wong teh kuali sampai bahkan di obral itu orang nggak mau, ya. Orang dikasih hadiah saja bisa tersinggung dulu. Ini tragedi dalam perbuatan. Jadi karena itu bilang penulis buku saya, penulis buku bestseller, ada bahkan buku saya yang kalau orang dikasih bisa tersinggung. Baik, saudara, ini tadi disuguhi anggur, saya coba manis. Sudah tiga kali saya mencoba itu manis tiga-tiganya. Ini mengingatkan saya pada Mubarak. Mubarak ini seseorang yang bekerja pada seorang juragan lah itu, menjadi menjaga kebun anggur. Sudah 3 bulan dia bekerja, dan suatu saat majikannya ini meminta kepada Mubarak untuk mengambilkan anggur. Wahai Mubarak, ambilkanlah sepangkai untukku. Dia ambilkan, dan ketika dimakan oleh majikannya, rasanya masam sekali. Majikannya ini marah. Kamu 3 bulan itu kerjanya ngapain aja? Ambil anggur yang enak saja enggak bisa. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, Tuhan, maafkanlah saya. Saya bekerja di sini ini, amanahnya adalah untuk menjaga kebun anggur. Bukan untuk menikmatinya, bukan untuk makannya. Maka aku tidak mengenal sama sekali bedanya anggur yang matang, bedanya anggur yang masam, dan anggur yang sudah matang dengan anggur yang manis. Nah, jawaban yang tak terduga dari Mubarak ini membuat majikannya ternyuh. Sejak itulah majikannya sangat percaya kepada Mubarak dan sangat dekat. Nah, zaman bertukar, masa berganti, datanglah apa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Majikannya ini belakangan pusing, bukan karena Brexit, bukan. Pusing bukan karena turunnya harga minyak, tetapi karena putrinya itu sangat banyak yang melamar. Kira-kira mana yang dipilih? Cuma sayangnya gak ada student dari Indonesia. Mana yang dipilih di antara sekian banyak itu? Kemudian dia pun mendatangi Mubarak, penjaga kebun anggurnya itu. Ringkasnya dia bertanya kepada Mubarak, dengan siapa sebaiknya kunikahkan putriku itu? Nah, putrinya adalah putri tunggal, putri satu-satunya, majikan yang sangat berhasil, pemilik kebun anggur yang sangat luas, anaknya cuma satu semata wayang. Bantulah aku wahai Mubarak, berikanlah pertimbanganku. Maka Mubarak itu mengatakan kepada majikan yang tuan, kudapati kaum yang menikahkan putrinya semata-mata dengan pertimbangan nasab. Nasab itu kalau orang Jawa menyebutnya bibit gitu ya, ini keturunannya siapa, mbahnya itu siapa, buyutnya siapa, terus ini dari keluarga yang bagaimana, itu nasab. Nah, dia semata-mata mempertimbangkan nasab adalah kaum musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ini perlu diperjelas karena banyak orang-orang mulia juga dari suku Quraisy, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kudapati menikahkan anak perempuan dengan pertimbangan kecantikan rupa di zaman ini dilakukan oleh sebagian orang-orang nasrani. Pertimbangan adalah cantik dan tidaknya. Nah, perhatiannya perempuannya juga hanya pada soal bagaimana mempercantik diri. Kudapati pula yang sering menikahkan putri mereka dengan pertimbangan kekayaan adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi. Jadi urusannya adalah seberapa banyak duitnya, cantiknya boleh kurang-kurang dikit, yang penting lebih kaya gitu ya. Nah, maka bagimu yang seorang mukmin yang harus kau pertimbangkan dari calon menantumu hanyalah agamanya, imannya, dan akhlaknya. Itu perkataan dari Mubarak. Mendengar jawaban dari Mubarak itu, mata tuannya tersenyum. Nah, ini dapat pertimbangan, langsung tersenyum cerah. Mungkin seperti senyumnya moderator tadi. Saya nggak tahu, oh pengantin baru. Kenanya ini kena banyak. Kalau mohon maaf yang hadir nggak boleh baper. Nah, saya jadi ingat, ini tadi saya sudah tulis beberapa nama yang ini saya sapa itu malah karena anggur ini terlalaikan ya, karena itu mohon maaf saya selai gitu ya, untuk menyapa kepada Pak Singgi, staf KJRI Hanggul, Pak Priyo. Mudah-mudahan semua yang saya sapa dan seluruhnya ini Allah Ta'ala barokai. Pak Irfan keluarga, Bu Nida keluarga, ini mohon maaf yang sebut Bu Nida bukan soal apa-apa, tapi karena anak saya itu nomor 6 dan 7 namanya Nida. Andai kata dulu istri saya setuju, anak pertama pun ada nama Nidanya gitu. Karena Nida itu sudah ajakan bisa bermakna doa kepada kebaikan. Yang nomor 6 itu Nida Ulhaq, yang nomor 7 Nida Rezakiyah. Jadi kalau apa namanya, kalau yang nomor 6 itu bagian belakangnya akan sulit diucapkan ke orang Bugis. Ada orang Bugis? Oh iya, karena si apa namanya, si punya istri tau Ogi, jadi bisa kita bicara Ogi cerita. Selanjutnya lagi loh, ini kok malah jadi Bugis ini. Kalau pas jadi Bugis apa namanya, kalau jadi Bugis itu ianya tipis, tapi kalau kembali jawabnya Bugis. Saya pesan lagi, nah majikannya ini kemudian maklengeh tersenyum pelau makna. Kalau begitu kata majikannya, aku tidak punya pilihan yang lainnya. Bersiaplah hai Mubarak, hari ini kunikahkan engkau dengan putriku. Apa jawaban Mubarak? Bukan yes, bukan. Juga bukan mengatakan, aduh pak, saya ini belum punya persiapan, belum siap mental. Tidak. Kenapa? Karena urusan-urusan kewajiban itu seharusnya kita tidak nunggu ketemu yang cocok belum bersiapkan diri. Banyak mahasiswa dari Indonesia kesini, apa nunggu siap untuk ujian? Ya enggak. Mereka kesini mempersiapkan diri. Cuma mereka banyak yang pakai standar ganda. Untuk studi terus persiapkan diri, sementara untuk nikah itu loh, enggak persiapkan diri. Alasannya belum siap terus, belum siap terus. Kalau belum siap itu jawabannya bukan menunggu kesiapan. Enggak usah menunggu godot. Itu pokok tadi. Tapi persiapkanlah. Sebagaimana kalau Anda mau ujian disertasi, enggak usah nunggu siap tunggu. Siap di mana mau berada? Enggak. Persiapkanlah diri Anda. Nah, ini memberikan gambaran betapa kita itu sebagai muslim dalam urusan apapun termasuk pernikahan memang senantiasa mempersiapkan diri. Nah, bahwa kemudian misalnya dalam soal haji itu salah satu rukun Islam, kita perlu mempersiapkan diri. Perkara kemudian ternyata belum sampai ke sana itu persoalan berbeda. Karena banyak dari muslim ini ketika ditanya kok belum haji, belum dapat undangan. Lo diundangnya itu dari dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diundang, diwajibkan itu artinya diundang, ya. Nah, kalau kita enggak bergegas ke sana ya enggak sampai gitu. Nah, namanya mubarak. Orang yang penuh barokah sesuai dengan namanya. Dan ini bukan berarti kalau namanya mubarak mesti penuh barokah. Ada yang namanya bahkan lebih bagus lagi, sudah husni mubarak. Iya enggak? Sudah husni mubarak. Karena itulah kalau kita ingin memiliki nama, tidak cukup dengan nama yang baik. Kita juga perlu melengkapi diri kita agar menjadi orang yang sesuai dengan nama kita. Dan itulah beban bagi saya ketika diberi nama Fauzul Azim. Apalagi dengan orang mengaji terus pas nyampe nama saya, ya Allah, masih jauh sekali dari kriteria. Tapi banyak hal-hal yang kontradiktif. Kalau Anda mendengar nama Aziz yang terbaik dari Anda siapa? Aziz. Nah, Aziz itu adalah tokoh Ikhwanul Muslimin generasi awal. Mulai dari Imam Hasan Al-Banna itu Asisi yang satu, Syekh Abbas Asisi. Tapi Asisi yang lainnya beda lagi, ya. Nah, kita bukan membahas mengenai nama-nama, kita kembali. Nah, dari Mubarak ini pernikahannya dengan anak majikan. Dengan begitu tentu saja Mubarak ini tidak mempersiapkan mahar yang macam-macam, tidak. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa khairul sadaq aisyahu, sebaik-baik mahar yang paling mudah. Jika ingin pernikahan itu barokah, maka mudahkanlah urusan mahar. Mudah itu bisa bermakna murah, mudah itu bisa bermakna mudah mendapatkannya. Karena ada yang jumlahnya sedikit tapi rumit mendapatkannya. Ini sekarang tanggal 8. Nah, 2 hari yang lalu itu hari yang sebagainya jadi rumit. Kenapa? Karena 6 Oktober 2016. Nah, itu sebagainya menjadi kerumitan. Nikah di tanggal 6 Oktober 2016, tapi minta maharnya 6/1/16. Kalau pakai euro masih mending ya. Mungkin rada jadinya berat buat mahasiswa kan. Jadi 61.000 ini ya, 16. Tapi kalau pakai rupiah itu, 16 rupiah itu sudah mumet. Kecuali transfer via BCA itu rupiah transfer. Nah, tapi kalau dalam bentuk koin, 16 itu nyari belebek sampai Ngawi, sampai Banyuwangi itu kerepotan tersendiri. Nah, ini termasuk hal-hal yang mengurangi keberkahan nikah. Nah, dari pernikahan Mubarak dengan anak majikannya itu lahirnya Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama di generasi tabi'in yang masya Allah berlimpah barokah ilmunya, seorang alim yang zuhud, salah satu murid terbaik dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Abdullah bin Mubarak ini terkenal sekali diantaranya adalah nasihat-nasihat beliau tentang adab. Sungguh rugilah orang yang belajar ilmu tapi tidak belajar adab. Sungguh rugilah orang yang ilmunya sangat tinggi tapi adabnya sangat rendah, karena ini akan menyulitkannya untuk mencapai kebaikan. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan barokah itu? Yang dimaksud dengan barokah ini banyak sekali pembahasan, dan saya lebih condong kepada pembahasan yang menunjukkan akar kata dari barokah itu. Barokah berasal dari kata al-birkah yang bermakna majma'ul ma'. Majma'ul ma' itu adalah tempat berkumpulnya air. Ini tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Nah, ini bukan karena saya mau menggeser dari moderator ya. Nah, ini adalah tempat berkumpulnya air juga. Nah, sungai itu tempat berkumpulnya air. Kolam tempat berkumpulnya air. Samudra itu tempat berkumpulnya air. Maknanya bahwa pernikahan, jika pernikahan itu barokah, ada juga pernikahan yang gak barokah. Pernikahan yang gak barokah itu senangnya hanya saat pengantin baru. Sesudah selesai bulan madu, tinggal bulan-bulan madu. Nah, ini kan tragedi. Nah, pernikahannya barokah. Barokahnya bisa bertingkat-tingkat, bisa macam-macam. Ada yang barokahnya sangat sedikit, ada yang barokahnya berlumba besar, ada yang barokahnya sangat luas, sehingga barokah itu, kebaikan itu, karena barokah itu maknanya juga adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah atau kebaikan yang banyak. Kita mengharapkan barokah atas segala urusan kita, atas segala urusan kita. Kita memohon barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas semua hal yang kita terima, kita memohon barokah. Pernikahan apalagi, nggak usah berharap bahagia, karena bahagia itu harusnya konsekuensi dari nikah. Apalagi bagi yang mendatangi akan nikah. Tanya aja mantan baru, gak usah didoakan bahagia, kecuali kalau nikahnya terpaksa. Nah, kita tanya aja kan. Nah, kalau kita mendoakan semoga bahagia, jangan-jangan ada sendiri yang gak bahagia. Karena pada saat mendoakan semoga bahagia ya, sambil baper, kenapa ada begini. Nah, doakanlah dengan doa barokah. Dalam pernikahan yang barokah pasti bahagia. Tapi dalam pernikahannya bahagia, belum tentu barokah. Awalnya bahagia, berikutnya cerita. Samalah tidak lagi menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi menjadi sama-sama sengsara. Nah, karena itu yang kita harapkan adalah pernikahan yang barokah. Pernikahan yang membawa kebaikan sangat besar. Dan yang membawa kebaikan sangat besar itu, boleh jadi Allah Ta'ala karuniakan keturunan, tapi boleh jadi tidak. Jadi ukurannya bukan dari berapa banyak anaknya, bukan. Tetapi kita pun jangan membatasi, jangan menganggap bahwa kalau anak banyak itu musibah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keturunan yang barokah, mempersiapkan diri semenjak belum nikah itu untuk mengasuh anak-anak kita. Saya ini kuliah di Fakultas Psikologi UGM. Yang saya tekuni jurusan akademik adalah Psikologi Industri. Tapi yang saya tekuni jurusan akademik hampir gak pernah saya sampaikan di mana-mana. Nah, yang membawa saya kemana-mana ini justru adalah apa yang saya pelajari untuk persiapan pribadi saya kalau saya menikah. Karena saya semenjak awal kuliah, bahkan tepatnya sejak SMA kelas 3, sudah berpikir untuk menikah. Nah, bisa dicek di SMA Negeri 2 Jombang, SMA saya. Di SMA saya itu kalau mau bikin, kalau mau ikut Eptanas zaman itu, sekarang namanya UAN, harus bikin karya tulis sesuai dengan jurusannya. Jurusan saya dulu A1 Fisika. Tapi saya minta dispensasi kepada kepala sekolah, bikin karya tulis ilmiah dengan judul Studi Korelasi Antara Intensitas Pacaran dengan Kebahagiaan Perkawinan. Hasilnya, ternyata semakin intens pacaran, semakin sulit bahagia. Semakin intens pacaran, semakin sulit bahagia. Kenapa? Nah, itu bukan karena dalam pernikahan banyak dusta, dalam pacaran banyak dusta, tidak. Tapi dalam pacaran pun Anda menemukan realitas semua. Gak ada kan orang pacaran mengunjungi pacaran dalam keadaan ngantuk berat terus apalagi dalam keadaan ngiler gitu. Assalamualaikum. Gimana lo? Gak ada. Pasti dalam kondisi fit, siap untuk diminta melakukan apa saja. Gak ada yang datang dalam kondisi sangat tidak siap. Begitu pula perempuannya didatangi dan saat itu mungkin lagi apa namanya bermain-main sama bebek. Oh, bebek. Ada orang Bugis nih. Ada keluar bebek kelo. Bebek kelo. Tidur saking ulangnya sampai keluar suara di sini. Nah, itu orang Bugis bilang bebek kelo. Ya. Alias apa itu? Tidak dealer itu dari Jawa ya. Ah, rumah masih Indonesia. Air libur sampai keluar. Nah, kira-kira mungkin nggak masih pakai baju piyama terus keluar? Hello, nggak mungkin. Pasti dia prepare itu ketika pacaran. Tapi begitu menikah 24 hours a day, 7 days a week, and 12 months a year. Dalam segala keadaan, alangkah banyak yang sangat benci dengan pengerat, ternyata begitu menikah, istrinya pengerat. Tahu nggak? Kalau tidur itu dibina pengerat. Kita menekur. Sehingga kalau malam musim dingin itu terasa kayak horor. Nah, itu bisa mengejutkan. Saya pernah menjadi dosen mata kuliah psikologi perkawinan, mental psychology, di Universitas Islam Indonesia. Tapi sekarang saya gak lagi ngajar, semakin sulit dapat referensinya. Dulu masih ada literatur mental psychology, sekarang lebih banyak family and life. Apa namanya? Marriage and family. Marriage and family. Kenapa? Karena semakin banyak institusi pernikahan yang gak laku di Eropa. Semakin banyak yang berkeluarga tanpa menikah, sehingga bukan lagi jadi mental psychology. Tetapi salah satu poin penting yang saya dapatkan ketika saya dulu ngajar adalah semakin tinggi ekspektasi perkawinan kita, harapan pernikahan kita, something we want to get in our mental life, sesuatu yang kita dapatkan dari pernikahan itu, semakin sulit bahagia. Semakin sulit bahagia. Dan ketika seseorang pacaran itu kerap kali menabung ekspektasi, bukan membangun orientasi, something they want to build, sesuatu yang mereka bangun dalam pernikahan nanti. Nah, ini kalau penjelasan teoretiknya. Gitu. Nah, sehingga sebelum nikah nampaknya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sip, tidak ada yang lebih pas di hati, kecuali calonnya. Pre-weddingnya aja luar biasa. Tapi 4 bulan setelah nikah, 5 bulan setelah nikah, gugatan cerai malah yang pengadilan. Banyak kan? Alangkah banyak juga yang sebelum nikah itu tidak saling kenal, tidak saling kenal. Nah, tetapi setelah nikah tumbuhlah cinta. Karena itu saya mengajak anak saya mulai bicara nikah itu SMP kelas 3. Tapi itu hanya sekilas saja. SMA mulai saya ajak bicara tentang jatuh cinta dan membangun cinta. Jatuh itu gak enak namanya jatuh. Kalau jatuh dari panjat tebing bisa patah kaki, tapi kalau jatuh cinta bisa patah hati. Loh, gak saling kenal. Kenalannya nanti kalau sudah nikah. Pacaran itu tidak melatih kita untuk mengenal dia sebagai istri, tidak. Pacaran itu melatih kita jadi pacar yang baik. Begitu menikah sangat berbeda karena kita bertemu dalam situasi yang real. Kalau pas pacaran itu seringkali tampak baik-baiknya saja, bukan karena berbohong. Sama lah kalau ada orang bertamu, sama lah kalau kita sedang apa namanya menemui orang yang baru, itu kan tidak mungkin. Kalau kita mungkin lagi sewot tuh, kan bisa kita redakan sejenak. Jangan kan begitu. Suami istri lagi konflik, mertuanya datang, bisa langsung dicatat senjata itu. Tapi pas mertuanya tidur, lanjutkan. Artinya itu bisa kondisi-kondisi seperti itu. Nah, al-arwahu junudun janadah. Ruh itu seperti pasukan yang baris ke baris. Enggak jauh-jauh lah. Orang itu kalau ketemu hobi yang sama, itu ngomong itu bisa gayeng. itu baru soal hobi. Tadi pagi ini pas sarapan langsung gaya ngomong kopi, gitu tadi ya, berbincang soal bincang soal kopi itu apa belum yang sama-sama perhatian, sama-sama passionnya dalam soal kopi, penggemar bola, sesama pecinta bola, apalagi klubnya sama, sesama fans fanatiknya Munson misalnya, ketemu nggak pakai cari inspirasi, langsung mengalir terus. Begitu pula ketika kita menikah dengan orang yang orientasinya sama, arahnya sama, mungkin ada perbedaan. Saya orang Jawa, istri saya orang Bugis. Perbedaan jelas, tapi itulah memang kaidah dasar menikah. Menikah itu ya harus ketemu orang berbeda. Kalau nggak mau ketemu orang berbeda, ya jomblo. Jangan kalau pernikahan normal, pernikahan abnormal sesama jenis itu mesti ketemu orang berbeda kan? Ya. Bukan berarti saya sepakat dengan pernikahan yang abnormal itu tidak. Nah, kaidah dasarnya ketemu orang yang berbeda. Ketemu orang yang berbeda tetapi menuju hal yang sama. Ya, awal nikah saya sempat kaget itu. Wabil khusus 3 bulan pertama sering shock itu, karena ungkapan-ungkapannya berbeda. Istri saya mengatakan, bulu itu lampu. Lampu bisa dibulu, bagaimana ini? Saya akhirnya merasa perlu bagaimana caranya saya, apa namanya, saya bisa rasakan bahwa orang Bugis lembut. Karena lembut itu, saya tidak temukan tuntunannya lembut itu berkenaan dengan suara yang pelan, tidak. Akhirnya saya belajar juga di dialek Bugis, karena itu kalau saya misalnya di Anto, misalnya ada acara aku di Maros, di apa namanya, di Makassar, lain saja salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Cuma repotnya begitu pertanyaan ada yang tanya pakai bahasa Bugis halus deh, mati saya. Begitu saya ada pertanyaannya. Tapi dua hari pernah saya mengisi di ini, bukan di Sulawesi, di Kalimantan, Kalimantan Timur, di penajam Pasir Utara. Begitu selesai saya tanya, Ogi Age, Ogi siapa nih? Ogi Age. Ogi Jombang. Nah, ini ikhtiar, ini cara untuk bisa lebih merasakan, oh ternyata ini lembut juga, lembut juga, oh begini, balik ya. Nah, teruskan lagi. Jadi tidak ada masalah kalau kita begitu menikah, kita berusaha betul untuk terbuka, untuk mengenal, kita tidak memenangkan budaya kita, karena kunci dasarnya adalah dita'arafu, saling mengenal. Begitu kita menganggap Jawa lebih lembut, nah Jawa lebih baik, itulah masalahnya. Yang paling pokok adalah menghormati. Bentuk penghormatan bisa berbeda. Bentuk penghormatan orang Jawa berbeda dengan orang Kupang dan lain-lain. Lihat lagi. Jadi pernikahan yang barokah adalah pernikahan yang membawa kebaikan yang sangat besar. Apakah Allah Ta'ala karuniakan keturunan atau tidak Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala tidak karuniakan keturunan? Yang penting membawa kebaikan. Betapa banyak pernikahan yang di dalamnya Allah Ta'ala tidak berikan keturunan, tetapi mereka ini dijunjung namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini berhutang sangat besar kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang darinya hadis itu diriwayatkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha dapat perhatian penuh, konsentrasi itu, tidak ada anaknya. Tidak ada. Dan begitu pula banyak contoh-contoh lainnya. Bagaimana mereka ini jadi jalan kebaikan justru karena tidak punya keturunan. Nah, karena itu ketika kita mengharapkan keturunan pun, kita mengharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang baik, keturunan yang barokah. Rabbi habli minas salihin, misalnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh. Jadi sangat berbeda antara barokah dan bahagia. Barokah dan bahagia. Dalam pernikahan yang barokah pasti ada kebahagiaan. Mungkin orang lain melihat kita kurang bahagia karena misalnya ada indikator-indikator fisik. Tetapi kebahagiaan itu bukanlah dari ringannya kita menjalani kehidupan. Hanya ringan yang tampak. Orang mendaki gunung berdarah-darah tangannya. Anda tanya itu kepada para pendaki. Mereka mengeluh. Tidak. Justru ini menjadi semacam prasasti gitu ya. Nih. Enggak ada orang mendaki gunung sampai puncak kemudian terpekur merenung. Mereka menikmati. Kita yang gak bisa menikmati itu mikir, orang lo kok cari sengsara. Jalan itu ada lo. Ngapain kayak gitu? Coba lihat tangannya itu berdarah-darah. Kalau dia rugi siapa? Yang rugi adalah gak bisa menikmati. Dia menikmati gak? Gak ada kok, udah menyesal nangis. Kalau gini kemarin aku gak mau naik dulu, ya. Justru kalau perlu ditampilkan di sosmed. Nah, pakai tag-nya apa namanya? Pakai tag-nya Buddha Garam Surya itu. Buddha Garam Surya. Sebenarnya mau berani. Saya bukan rokok ya. Nah, terus lagi. Ini hanyalah sekedar gambaran. Karena kadangkala kita menilai menurut apa yang kita lihat, padahal yang dirasakan oleh orang lain tidak demikian. Sama halnya banyak orang sulit menghayati. Dulu pakai rok mini, sekarang pakai hijab dan rapi. Bagian nggak bisa menghayati. Itu loh kok yang nyiksa diri gitu. Kok yang nyiksa diri nggak di sini? Alhamdulillah. Pas gini nih bapak hijab terasa apa namanya hikmahnya. Lah kalau di daerah panas-panas itu sudah daerah yang panas pakainya hitam lagi. Tetapi kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan justru dari terpuasnya hati karena melaksanakan apa yang dia inginnya. Nah, dalam segala urusan kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kita ketika kita melangkah mau khidbah, mau melamar, mau melaksanakan berbagai urusan, mau persiapkan diri untuk menikah, termasuk mendapatkan rezeki, apapun rezeki itu, ini gak hanya ketika mau makan. Kalau mau makan bahkan doanya cukup lah dengan basmalah, bismillah, itu cukup. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki apapun itu, beasiswa datang, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ada yang bilang di tempat lain, usai acara, Pak, saya gak pakai beasiswa. Terus, dia sendiri dari orang tua yang beasiswa. Beasiswa dari orang tua. Artinya dia belum dia sendiri dong. Nah, ketika kiriman datang, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apapun itu beli pakaian Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Beli HP, bisa beli HP, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita berdoa, kita memohon semoga dari HP ini muncul kebaikan, dari jalan kebaikan, dan bukan sebaliknya menjadi awal musibah. Awalnya hidupnya tenang, begitu ada HP terus dikasih tahu, saya tahu temannya, kita ada smartphone, install WhatsApp, ternyata Jerman dan Kauman ketemu kembali. Apa yang CLDK? Cinta lama bersemi kembali. Dan ini banyak sekali. Loh, reuni masing-masing datang sama keluarganya. Tapi hati tak perlu bersama keluarga. Tahu nomor WhatsApp, komunikasi berlanjut. Nah, itu banyak terjadi. Karena itulah, wabil khusus Syawal kemarin ya, bukan karena bulannya Syawal, tapi karena banyak yang libur, artinya banyak yang bikin reuni perak, reuni perunggu. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, langsung lagi. Karena itulah kita memohon barokah atas segala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita memohon Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita memohon itu semua. Dapat pekerjaan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita jaga keberkahan itu dengan bekerja yang sungguh-sungguh. Karena di antara sebab keberkahan kerja itu adalah kesungguhan kita dalam bekerja, sederhana dalam berharap. Maknanya adalah kita ini berusaha agar yang kita kerjakan itu, kinerja kita sekurang-kurangnya sama dengan yang kita terima kepatutannya. Nah, di antara para salafus saleh dari generasi tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, ada yang bahkan menghitung kerjanya sehingga sekiranya dia mendapati saya tidak layak mendapatkan gaji sekian, dia kembalikan. Tapi itu kan bisa kalau gaji harian ya. Nah, buat yang gajinya bukan harian, maka apa namanya, meningkatkan kesungguhannya agar yang dikerjakan itu, agar yang dilakukan itu nilainya, nilai kerjanya melebihi gaji yang diterima itu, maka kelebihannya akan menjadi tambahan kebaikan yang Allah Ta'ala himpunkan baginya, untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Bahwa nanti ada efek samping dari perusahaan promosinya lebih bagus, itu resiko saja. Urusan kita, tepatnya urusan saya ketika menyampaikan ini, bukanlah tentang promosi, bukanlah tentang karir, itu efek samping saja. Ada itu atau tidak, yang paling penting adalah kebarokahan rezeki kita. Lalu apa yang menjadikan barokah pernikahan itu? Pertama adalah niat. An-nikah sunnati. Nikah itu sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukanlah termasuk golonganku. Dari satu sisi, inilah problem yang dihadapi oleh masyarakat Eropa. Semakin banyak yang enggan menikah, yang menikah pun banyak yang enggak mau punya anak, gitu ya. Bahkan ada yang lebih suka memelihara anjing daripada memelihara anaknya sendiri. Jepang juga punya problem yang sama. Sehingga jika tidak ada perubahan ke depan, maka peradaban tidak perlu ada perang, peradaban yang akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau yang orang Indonesia di sini anaknya 5, anaknya 4, orang Jermannya nikah enggak, dan juga ternyata di rumah itu adanya anjing, ya. Artinya adanya anjing itu bukan berarti setiap yang ada anjing mesti ada anaknya. Mereka lebih suka melihara anjing daripada melihara anaknya sendiri. Ya, maka lama-lama akan tereliminasi sendiri. Nah, ini problem yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya sudah lama nggak mengupdate itu, ketika dulu saya masih ngajar psikologi perkawinan, ya, baca-baca itu kok aneh. Nah, di sisi aneh, di sisi lain wajar. Kenapa? Kasus kegagalan rumah tangga, kegagalan perkawinan memang luar biasa tinggi di Amerika dan di berbagai negara Eropa. Banyak sekali pernikahan pertama gagal sebelum tahun pertama berakhir. Sehingga institusi pernikahan jadi institusi yang ngapain sih? Dan akhirnya banyak yang pakai test case dulu. Nah, dan ini hendaklah menjadi pelajaran buat kita, betapa sistem yang seperti itu pakai trial dulu sudah gagal. Ada yang pakai kontrak perkawinan, tapi kontrak perkawinan sebagainya lucu-lucu juga, yang membuat kita semakin sulit untuk bersyukur, semakin sulit menghayati. Kalau yang melakukan ini harus ini, melakukan ini harus ini, bukan lagi menjadi mu'asharatul ma'ruf, bukan lagi mu'asharatul ma'ruf, karena sudah sifatnya obligasi-obligasi. Nah, jadi niat. An-nikah sunnati, wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Tetapi tidak setiap orang yang menikah itu karena memuliakan sunnah. Boleh jadi karena bosan pacaran. Ikhlas itu melakukan. Mungkin kita berat, Allah ya Karim, ini sangat berguna, ini sangat penting, ini pengungsi-pengungsi ini sangat butuh pertolongan. Bismillah kasih. Walaupun ternyata harus terbayang-bayang soal beri apa hati yang masih berat, tapi mengeluarkan karena ingin mencari kepada Allah, itulah ikhlas. Dan ini hal yang penting. Ada yang meremehkan soal ikhlas. Kalau nunggu ikhlas, kapan sedekahnya? Allah ya Karim, ingatlah di antara orang yang pertama kali masuk neraka justru sahabatnya adalah ahli sedekah yang sedekahnya tidak ikhlas kepada Allah. Nah, maka berbeda orang yang belum bisa bersih niatnya, dia ingin ikhlas, dia masih terus berjuang, dengan orang yang meremehkan ikhlas. Pernikahan juga demikian. Ikhlas itu intinya melakukan masuk akad nikah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi niatnya bukan karena Allah, itu enggak sah, itu tetap sah. Urusannya adalah barokah dan bidah. Barokah dan bidah, ya. Nah, ternyata waktunya tinggal sedikit. Nah, kuatnya upaya meraih kebaikan, sejauh mana kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk ke arah sana. Jadi kalau sekarang ini masih banyak yang merasa belum siap, maka persiapkanlah diri Anda agar nanti pernikahannya itu pernikahan yang barokah. Segerakan menikah, bukan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu habis ikut acara begini langsung berkobar-kobar. Bismillah. Langsung berkobar-kobar pengen nikah, padahal belum memiliki kesiapan. Nah, tetapi kalau berkobar-kobar dengan tidak percaya diri, ya sampai tua pun tidak siap. Dari pengalaman saya bertemu dengan sekian banyak orang, semakin menunda-nunda pernikahan, semakin tidak siap. Semakin menunda pernikahan, semakin rewel. Usia sudah 50, pengennya cari umur 20. Nah itu banyak. Suatu saat saya pernah ngisi acara di Jakarta, saya gak terus ke kawasannya ya. Acara tahun waktu tahun 2001 tentang pernikahan dini. Yang hadir itu sudah 50, 45, ada 55. Saya agak bingung waktu itu. Loh kok yang hadir di luar ekspektasi saya? Yang muda sangat sedikit. Saya pun menghibur diri. Wah ini Masya Allah, ini pasti orang tua yang sangat care sama anaknya. Tetapi begitu ditut ada, begitu selesai dibuka sesi tanya jawab, banyaknya gelisah nunduk, tapi wajahnya gelisah. Maka saya bilang sama moderator, sesi sesungguhnya selesai. Ada apa dengan mereka? Laki-laki perempuan masih jomblo. Masih jomblo. Dan semakin tua semakin banyak rewelnya. Semakin banyak rewelnya. Sangat berbeda dengan orang yang memang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Semakin banyak takutnya, yang belum menikah semakin banyak takutnya. Karena itu kalau Anda lihat tuh, orang yang sendirian tuh wah angkuh dan nikahkanlah. Jomblo-jomblo cenderung takut dan nikahkanlah. Tapi kalau sudah menikah beda lagi. Perlu dikasih apa namanya rambu-rambu. Bunyinya juga beda. Fankihu ma thaba lakum minan nisa matsna wa thalatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Pas dan nikah cenderung menikah lagi. Karena itu nikah sudah berat, sudah berat itu. Nah, dan benarnya jalan. Karena banyak sekali mitos-mitos. Bapaknya meninggal, waduh, tiba-tiba maunya dilaksanakan akad nikah. Ini sudah ada yang mau setia sama anak ini, tapi dalam suasana duka itu maunya langsung akad nikah saat itu. Ini bisa nggak apa namanya? Bisa nggak siap itu bukanlah jalan yang baik. Apalagi kalau itu dilaksanakan karena percaya pada mitos bahwa akad nikah ketika bapaknya meninggal itu harus dilaksanakan sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur harus menunggu setahun. Itu nggak ada asal usulnya. Nggak ada asal usulnya. Itu dalam agama namanya syubhat. Syubhat. Dan kerusak agama ini cuma dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah rusaknya agama, rusaknya iman karena tergelincir oleh syahwat kepada dunia, kepada apa namanya lawan jenis dan yang lain-lain. Sementara fitnah syubhat adalah rusaknya agama karena meyakini sesuatu yang bukan dari agama tapi dianggap dari agama dan dianggap sebagai kebaikan. Di antara dua fitnah itu para ulama menjelaskan yang paling besar bahayanya adalah fitnah syubhat. Tetapi di antara fitnah tetapi yang lebih besar lagi bahayanya adalah fitnah syahwat yang menimpa ulama karena dia bisa menciptakan syubhat-syubhat baru. Kalau Anda ikuti misalnya kemarin ada saya sendiri yang mengikuti banyak baru ketika menyatakan baru saya cari kasus heboh di Mas Kanjeng itu bertemunya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Orang pengen cepat kaya secara instan lalu dia pun tergelincir kepada syubhat. Nah tadi saya sudah sempat sampaikan. Nah, contoh lagi tadi yang dari Mubarak nggak pakai didahului cinta, dan itulah yang banyak terjadi pada generasi sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Mereka menikah bukan didahului cinta, tetapi disebabkan oleh niat yang benar, niat yang lurus, yakni menikah karena agama, menikah karena ingin menyambung nasab. Nah, kalau di Sulawesi ini cukup besar ini apa namanya kecenderungan itu. Ya masih ada hubungan kerabat, sepupu satu kali, sepupu dua kali, itu disambungkan lagi. Kemudian atas dasar ihsan, atas dasar ihsan itu menikah karena ingin menolong, karena ingin menolong. Nah ini hal-hal yang termasuk kebaikan. Apakah nggak boleh ada perasaan sebelumnya? Rasulullah SAW mengatakan lam yura lil mutaqabaini illa nikah. Tidak ada yang tampak lebih indah bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Karena itu sekiranya di antara yang hadir sudah tertulis sebuah nama di hatinya tapi belum nikah, segera ditaubati dengan cara berupaya menyegerakan menepati minggu depan langsung akan nikah ya. Menikah dalam rangka mensucikan hubungan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itu Allah taala limpahi barokah. Nah, sama-sama awalnya pacaran, yang satu karena bosan pacaran, yang satu karena ingin mensucikan hubungan mereka, menjaga agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan, maka kedudukan atau kebarokan dan kedudukannya juga sangat berbeda ya. Nah, bukan berarti pembenar bagi yang sekarang ini misalnya waduh, jadian gak ya jadian nanti ditobati ya, kalau sempat tobat ya. Nah, bagaimana jika ada perasaan sebelumnya? Saya sedang menulis tapi belum selesai sebuah buku yang judulnya Masih Ada Tempat Untuk Cinta. Suatu hari, ini jadi berkisah sih. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang perempuan bersair tentang seorang laki-laki Quraisy. Perempuan ini tertawan hatinya, ringkasnya jatuh cinta. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq mendekatinya. Dan perempuan yang mengatakan, enyahlah kamu dari sini, pergi dari sini. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berperlahan tidak berdiri. Beliau tidak akan bergeser dari tempatnya sebelum dia menceritakan. Kemudian dia ceritakan bahwa dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki dari suku Quraisy. Disebut namanya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mencarinya di masjid. Ketika ketemu, maka Abu Bakar As-Siddiq meminta laki-laki itu untuk menikahi perempuan ini. Nah, inilah jalannya seharusnya dilakukan. Saya Caca dari Hannover. Saya ada pertanyaan. Kan tadi disebutkan pernikahan, kalau di sebuah pernikahan harus ada keterbukaan. Tapi andaikan di salah satu pasangan ini mempunyai aib yang jauh sebelum pernikahan itu dilakukan, itu haruskah dia diwajibkankah dia untuk tetap menceritakan kepada pasangannya atau dibiarkan saja? Ya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya Hani, Mas Radio Kesamu. Saya ingin bertanya bagaimana di mata Islam sebagai seorang perempuan untuk memulai pembicaraan tentang pernikahan kepada laki yang mendekati. Apakah hukumnya ya haram tidak mungkin, tapi apakah itu biasanya kan perempuan hanya menunggu laki, lalu bagaimana jika memang ada? Ya. Selanjutnya pertanyaan tidak dari Mas. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian dari Bremen. Jadi pertanyaan saya adalah, tadi Mas moderator ini kan nyebutin nih, kenapa disarankan nikah dini, tapi pada saat bapaknya mulai ceramah, pesannya mulai ceramah, tapi saya belum nemuin jawaban itu. Ini kalau bisa ada jawaban. Iya. Saya mulai dari pertanyaan terakhir ya. Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghadda min al-basar wa ahsana min al-fajr, wa man lam yastati' fa'alayhi bisawmi, fa innahu lahu wija'. Ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda. Siapakah pemuda itu? Definisinya bukan PBB, juga bukan KMPI, tapi definisinya adalah definisi dari agama, yakni seseorang yang mencapai masa akil balig, kira-kira 16 tahun, itu sudah termasuk syabab. Hingga kira-kira 28 tahun atau 26 tahun itu syabab. Karena kalau sudah 40 tahun itu sudah kategori suyuh, orang tua. Meskipun masih fit, masih segar, itu suyuh. Dan sebaiknya, seharusnya kita ini menjadi orang yang digambarkan dalam ungkapan Arab itu sebagai hamasatul syabab wa hikmatus syuyukh. Hamasatul syabab, semangat semangat orang muda, wa hikmatus syuyukh, tapi kearifannya, wisdomnya adalah wisdomnya orang yang sudah tua. Dan itu berarti bahwa ada nanti terbalik, sudah tua kearifannya orang muda, tapi semangatnya semangat tua. Nah, artinya kita belum bisa berpikir mendalam. Nah, terusan lagi. Fadilat zawaj, jadi ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, mari kita umur, kita termasuk enggak? Mati setelah aminu merba'ah, apabila kamu telah mencapai ba'ah, sudah bisa geren, sudah bisa tertarik, sudah bisa muncul keinginan terhadap lawan jenis, itu sudah ukurannya. Wanita zawaj, maka nikahlah, maka nikahlah. Wa innahu aghaddul basar, maka yang demikian ini akan menundukkan pandangan. Wa ahsanul fajr, dan memelihara menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, karena itu dibedakan antara ba'ah dan istita'ah. Fa'alaihi bisawmi, hendaklah dia berpuasa. Berpuasa sambil mempersiapkan diri untuk menikah. Berpuasa sambil mempersiapkan bekal untuk dapat segera masuk pernikahan. Fa'innahu lahu wija, karena berpuasa itu lebih dapat meredakan gejolak seruat terhadap lawan jenis. Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwa di antara keutamaan menyegerakan nikah itu adalah terselamatkannya diri dari gejolak, sehingga kita bisa tawajuh menghadapkan wajah kita, bersungguh-sungguh, berserius untuk mencapai kebaikan-kebaikan, termasuk jalannya kebaikan dalam hal ilmu, kita dapat menuntut ilmu lebih serius. Saya melompat sejenak kepada disiplin saya dulu ketika saya masih sebagai dosen, yakni medical psychology. Usia berapakah sebaiknya seseorang untuk menikah? Yang sederhana antara lain bisa kita lihat dari buku ini, bukan buku tentang mental psikologi tapi psikologi perkembangan, dari Ian Epaphane and Sarah Winkler Oates dalam Human Development. dia menunjukkan usia yang terbaik adalah usia 18 hingga 22. Ini syarat dan ketentuan berlaku. Yakni ketika Anda betul-betul menggantikan, Anda betul bisa. Itu laki-laki. Laki-lakinya waktunya sudah berusia di atas 18 tahun. Saya tadi sudah sebutkan kalau dari perempuannya 18 sampai dengan 22, bagi laki-lakinya itu 19 sampai dengan 24 tahun. Ya itu apa namanya 11-12 lah, 10-19 tahun itu. Bisa Anda cari dalam buku Human Development yang diceritain oleh Pak ya, and Charles Collins. Teruskan lagi. 17. Kenapa? Ada sangat banyak manfaat di sana. Ada sahabat manfaat di sana. Kalau Anda menikah betul-betul dengan kesiapan, Anda memiliki kesiapan, Anda punya anak, Anda membuka diri dengan ilmu. Ilmu itu tidak berkait dengan usia. Ada yang menikah usia 38 tahun tidak ada ilmunya. Nah, saya teruskan lagi. Anda punya anak usia 22, usia 24, Anda masih bisa untuk info lari-lari sama anak. Tapi coba, sudah usia 43 tahun obesitas lagi kayak saya gini, anak lari-lari, paling-paling coba sini nak, sini nak, sini nak. Nggak bisa bermain-main. Nggak bisa. Kita itu betul-betul mendukung perkembangan anak secara optimal, nggak bisa. Nah, kalau kita punya anak, kita usia 22 tahun, 24 tahun sudah punya anak, kita belum 50 tahun, anak-anak kita sudah menjadi orang-orang dewasa. Sehingga pada usia 45, usia 50 tahun, kita bisa lebih fokus untuk kehidupan sosial kita dan menata diri kita untuk persiapan hari tua kita. Nah, berbeda sekali usia 60 tahun nuntun anak kecil, anak pertama itu bukan cucu mungkin sambil ketar-ketir ini, ya Allah panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku. Nah, kalau kemudian 60 tahunnya berarti usia yang secara umum sudah mendekati saatnya. Karena umat Muhammad adalah antara 60 sampai 70. Rasulullah SAW wafat di usia berapa? 63 tahun itu komariah lunar system. Kalau lunar system berapa? 60 lunar system. Jadi kalau yang kalau kita sudah berusia dari 60 tahun, 65 tahun kita sudah dapat bonus 5 tahun. Nah, artinya banyak hal yang apa namanya manfaat kalau kita menikah di usia yang sangat tinggi. Nah, sekali lagi, jika kita menikah dengan kesiapan, jika kita mengilmui, jika kita mengilmui, suatu saat ada yang datang kepada saya, Pak Kobar kepada semuanya, "Ustaz, Anda mau nikah sekarang?" "Lu kenapa mau nikah?" "Saya tidak mau kalau saya punya teman." Ini bukan pertandingan, ini bukan perlombaan. Jadi dari alasannya saja saya mengatakan saya tidak mau membantu Anda. Karena yang Anda perlukan sekarang bukan menikah, meluruskan niatmu. Tapi kalau mau bincang silakan. Nah, jadi niat itu sangat mempengaruhi. Teman seangkatan nikah, ya biarlah mas dawanya nikah ya. Tidak perlu kita jadi terprovokasi gitu ya. Karena itu saya, walaupun saya nikah saat kuliah, saya gak memprovokasi orang untuk nikah aja enak. Karena nikah itu bukan untuk mencari enak, enak itu resiko. Jadi terus dikomenin orang, nikah aja enak, nanti ada yang masakin, emangnya keterin. Dan ternyata ketika saya menikah, jadi saya belum bisa masak, hanya bisa masak pintu, teruskan pintu goreng. Nikah aja enak, ada yang ngejepit, emangnya bukan pijet. kalau kita menikah dengan ekspektasi-ekspektasi seperti itu, apalagi ekspektasi yang terlalu sederhana, banyak kecewanya. Nikah itu adalah membuka ladang amal soleh. Membuka ladang amal soleh. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dari pertanyaan kedua, boleh enggak perempuan itu mendahului proaktif? Sangat boleh, semoga Allah Ta'ala barakah niat Anda. Bukankah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha atas inisiatif Khadijah? Ketika itu Rasulullah miskin. Loh, katanya para motivator Rasulullah sangat kaya. Kalau mengatakan begitu harus ada dasarnya. Seseorang bahkan sampai keluar negeri sangat berbeda statusnya bawa dagangan sendiri dengan kurir lah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW sangat miskin. Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, perempuan yang bermaksud kepadanya, itulah yang sangat kaya. Itu pun Khadijah tidak langsung karena tertarik langsung menseriusi, tidak, mengirim utusan menyertai Muhammad SAW dalam misi perdagangannya itu. Karena ini adalah karyawannya, ini terkait dengan karyawannya sendiri. Untuk memperoleh laporan, ini orang baik beneran enggak? Dan setelah mendapatkan laporan yang rinci tentang Muhammad SAW, makin mantaplah Khadijah. Maka ia pun menyampaikan maksudnya melalui perantara. Dan ketika disampaikan kepada Muhammad SAW, tidak langsung disebutkan namanya. Jadi ya. Nah, ketika pada akhirnya Muhammad SAW ini bersedia, maka Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha memberikan hadiah yang sangat banyak kepada pamannya. Pamannya Rasulullah Muhammad SAW ini karena yang membesarkan Rasulullah SAW. Jadi bukan mahar sampai miliaran. Kadang-kadang keterlaluan juga konversi-konversi. Kadang-kadang gambarkan Rasulullah itu menikah dengan mahar yang miliaran. Itu konversi itu mestinya, kalau konversi itu adalah seukuran, nah seukuran nilainya saat itu di sana, nilainya saat itu di sana, kemudian dikonversikan kepada nilainya saat ini di sana. Sebentar saya akan cekkan nilai maharnya Rasulullah selalu saat itu di sana ya. Nah pas di sini saya bahas bahwa maharnya Rasulullah SAW itu tidak pernah ini kalau dikonversikan itu tidak pernah melebihi 500 dirham. 500 dirham itu berapa? Bukan langsung dikonversikan ke rupiah, apalagi Anda tinggalnya di Eropa ya. Nah, tapi nilainya saat itu di sana kemudian dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, jadi Saudi. Nilainya saat ini di sana. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menunjukkan bahwa nilai 500 dirham saat itu kalau dikonversikan ke nilai saat ini di Saudi kurang lebih 130 rial Saudi. Ya kira-kira 325.000. Ya kira-kira 22 euro itu maharnya. Itu maharnya, ya. Jadi sekali lagi kalau proaktif boleh enggak? Sangat boleh. Kalau di Jawa Timur masih umum. Saya dulu berangkat ke Sulawesi, ternyata ada yang menemui bapak ibu saya. Bu, anak-anak sendiri ya, Bu? Maklum Jawa Timur kurang romantis ya. Bu, anaknya sudah ada yang punya, enggak? Ibu saya mengatakan, waduh pak, saiki loh anak kelamaran. Waduh pak, hari ini loh anak saya lamaran. Waduh bu, gak ada pondok. Bu, kok gak bilang-bilang? Mau saya ambil sendiri. Nah, itu gaya-gaya Jawa Timur. Tapi poin pentingnya adalah bahwa proaktif itu merupakan teladan dari wanita-wanita salihah di masa yang lalu. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mulia di masa yang lalu. Pernikahan Mubarak tadi juga inisiatifnya dari pihak perempuan yang diwalinya. Nah, tinggal bagaimana caranya, itulah yang perlu difikirkan. Kalau sekiranya masih muda GR, muda usianya, mudah GR orangnya, nah, ya melalui perantara, melalui orang lain agar dapat dipastikan dulu dia sudah oke, barulah nama Anda diketahuinya. Gitu. Tapi kalau misalnya orangnya ini sudah cukup matang secara emosi, tidak apa-apa menyampaikan. Nah, kurang lebih begitu. Di antara rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, ada yang menikahnya juga atas inisiatif si perempuan. Si perempuan. Dan bukan karena perempuannya nggak laku, enggak. Tapi urusannya bukan soal laku apa nggak laku, karena kita bukan jualan. Nah, urusannya adalah, ini laki-laki yang sangat baik. Bismillah, saya ingin mendapatkan kebaikan, saya ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka saya menawarkan diri kepadanya. Kalau ditolak, ditolak sementara niat kita itu benar, ini menambah kebarokan pada proses berikutnya. Ya. Kalau kita urusannya hanya malu nanti, bagaimana kalau orang menilai ini? Nah, maka gagal itu tidak menambah barokah. Karena itu luruskan niat, menawarkan diri, niatnya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, gagal atau berhasil sama-sama baik. Gagal kita tetap istiqamah, kita ridha dengan keadaan kita, terus melangkah, maka keistiqamahan itu menjadikan proses berikutnya akan lebih besar lagi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang awal mengenai aib. Aib itu jika sudah ditaubati maka wajib untuk ditutupi. Jadi ini sudah bertaubat betul. Dulu sudah gonta-ganti pacar misalnya, bahkan lebih dari itu. Tapi sudah bertaubat maka ini wajib ditutupi. Wajib ditutupi, tidak perlu diceritakan. Terbuka itu bukan berarti menceritakan semuanya. Saya dalam menyampaikan masalah agama saya berusaha terbuka, tapi kan saya nggak perlu tahu semua apa yang pernah saya jalani, ya. Nah, agak geser sedikit berkenaan dengan aib. Jika kita mendapati seseorang itu melakukan satu dosa, satu maksiatan, sementara dia melakukannya itu masih berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya, maka keadaan yang demikian ini haram bagi kita untuk mencerita kepada orang lain, walaupun itu dosa. Semisal teman kita minum khamar misalnya, atau misalnya naudzubillah sampai nonton film porno misalnya, tapi dia itu berusaha untuk apa namanya melihatnya itu apa melakukan yang tidak terang-terangan, bukan mujahir. Mujahir itu adalah orang melakukan dosa secara terang-terangan. Nah, maka tidak boleh kita menceritakan. Aku tadi ke sana itu ke apa namanya ke tempat tinggal itu. Kaget, lihatnya lagi asik. Itu dosanya dia tadi menjadi dosa kita. Tetapi ini yang disebut sebagai riba. Ini yang disebut sebagai riba. Riba itu menceritakan aib orang lain. Dan itu memang ada pada orang lain. Adapun jika itu tidak ada pada orang lain, itu fitnah. Itu fitnah. Nah, kapan kita boleh menceritakan? Hanya untuk dua keadaan. Itu pun yang relevan dengannya. Misalnya, dua keadaan apa? Pertama untuk proses ini orang mau muamalah, mau kerjasama bisnis, lalu bertanya kepada kita, kamu tahu ini, kenal ini? Oh iya, gimana orangnya? Kita boleh menceritakan aibnya, boleh menceritakan aibnya, tetapi yang relevan dengan urusan itu. Yang kedua, ketika seseorang itu mau menikah, lalu bertanya kepada kita, kenal ini, kenal? Gimana orangnya? Nah, maka yang tadi itu misalnya, ya dia orangnya selama ini kuliahnya kencang, cuma belakangan mulai drop, mulai down setelah sering nonton film porno misalnya. Nah ini boleh diceritakan karena ini orang yang mau menikah dengannya. Nah kalau kemudian orang yang dapat informasi, astagfirullahaladzim kok gini, lalu dia mengurungkan niatnya untuk menikah, maka informasi yang dia terima tadi wajib dia simpan, tidak untuk diceritakan. Kita dapat mendekati orang tersebut agar memperbaiki diri, bertobat, menasihati, tapi bukan menceritakan aibnya. Kita baru boleh menceritakan aibnya apabila seseorang itu melamarnya secara terang-terangan. Begitu melamarnya secara terang-terangan, maka terlepaslah perlindungan Allah darinya. Dia sudah tidak lagi, kalau kita sudah tidak lagi terkena pasal lebih hebat, lawan dia sendiri sudah terang-terangan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi aib tidak perlu diceritakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur keras seseorang yang menceritakan aib orang lain di masa lalu dalam soal pernikahan ini. Wallahu a'lam bishawab.